coba sesali karena telah memberikan segalanya. Siapakah diriku sebenarnya di hatimu atau sekadar sandaranmu? Mata ini, adakah aku pendusta cintamu? Renungku di sini, di dalam hati ini, adakah aku isinya engkau cintai? Mana kau coba kan hatiku, hati yang ku beri semua jawabannya ada padamu. Ku di sini kan setia menunggumu, oh kasihku. Meskipun maut mendatang menjemputku, ku mulai menyadari peduli. Salahkah diriku mengemis cinta darimu? Apa ku tak punya harga? Segala apa yang telah ku berikan masih lagi tak memadai. Hampir ku tersungkur menuntut janji darimu. Mengapa kau pergi dari diri ini? Mengapa harus kau merelakan aku? Mudahnya kau melepaskanku, oh kasihku. Jemput.